Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala manittaba'al huda. Dan keselamatan serta kesejahteraan bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Satu hati, satu saudara. Ada falsafah bagus ketika saya berkunjung ke Fak-Fak di Papua Barat. Pepatah mereka begini: satu tungku, tiga batu. Satu hati, satu saudara. Sebuah falsafah kebersamaan di tengah keberagaman yang indah sekali. Ada toleransi, ada kasih sayang, ada kedamaian. Satu tungku, tiga batu. Jadi tungku ini untuk memasak dan bisa dinikmati bersama karena dia berdiri di atas tiga batu. Begitulah sejatinya menjalani hidup. Di bulan Ramadan, jiwa orang-orang yang beriman selalu ingin memberikan yang terbaik. Rasa dahaga, lapar, menahan emosi, menahan syahwat. Ini akan membuahkan sebuah hasil kesadaran yang sangat tinggi, terutama satu hati, satu saudara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Andai kamu punya harta sebanyak langit dan bumi, lalu kau bayar semuanya untuk menyatukan hati manusia, maka percayalah, kamu tidak akan pernah bisa menyatukan hati manusia, tetapi Allah lah yang bisa menyatukan hati itu. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat tepat, khususnya kepada para pemimpin dan calon presiden di Indonesia, bahwa Anda akan menjadi pemimpin yang dicintai rakyat. Anda akan menjadi pemimpin yang bisa menyatukan hati rakyat jika prinsip satu tungku, tiga batu, satu hati, satu saudara didekatkan karena pendekatan ideologis. Tentu ada perbedaan agama di sana, tetapi adalah satu kesatuan bahwa ketuhanan yang Maha Esa ada prinsip mengesakan Allah, dan akan terjadi sebuah kesatuan yang kuat di bangsa ini jika para pemimpin bangsa ini memilih pendekatan ideologis dalam menyatukan hati umat, hati bangsa Indonesia untuk kemajuan yang lebih baik. Sebaliknya, jauhi pendekatan-pendekatan materialisme. Sebagai seorang pemimpin, jika terus-menerus hanya dengan pendekatan materi, menyatukan hati dengan uang, percayalah, Anda ibarat menggarami lautan. Tidak akan pernah bisa mengenyangkan siapapun, sebab tabiat manusia itu selalu kurang, dan perut manusia ini bisa lebih lebar dari sawah ini dan lebih dalam daripada lautan itu. Semoga Allah satukan hati kita semua. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma aslih dhata bainihim wa alif baina qulubihim. Allahumma ja'al fi qulubihimul iman wal hikmah. Wahai Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa orang-orang yang beriman dan dosa muslimin dan muslimat. Ya Allah, satukanlah hati mereka, satukanlah kebersamaan mereka dalam gerak dan langkah. Ya Allah, satukan visi hidup mereka untuk membangun negeri ini bersama pemimpinnya. Ya Allah, anugerahkan ke dalam hati mereka keimanan dan rasa hikmah untuk senantiasa bersaudara, bersatu dalam damai, membangun negeri ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.